Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir di majlis ini. Kita berharap semoga apa yang kita amalkan ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan keberkahan kepada kita, memberikan manfaat pada diri kita, pada usia kita, pada umur kita, pada harta yang kita miliki, terlebih lagi menjadi amalan saleh yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam hadis yang ketiga dalam kitab ini Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis dikarang oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Di atas lima hal. Ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama dua kalimat syahada. Wa iqamis salah. Yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga menunaikan zakat. Wal haji wa saumi ramadhan, yang keempat dan yang kelima haji dan puasa di bulan Ramadhan. Nanti insyaallah akan kita sebutkan pada tempatnya. Telah kita sebutkan ma'asyiral ikhwa azani wa zakumullah tentang al-Islam, ya, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah Islam zahir, ya. Islam dalam artian amalan-amalan, ya, secara zahir. Telah disebutkan tentang makna ini pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ya, dengan mentauhidkannya. Ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lain yang sebelumnya, ya, bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu ma'al ikhlas, ma'at tauhid. Ibadah disertai dengan tauhid. Nah, al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk berserah diri, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan. ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Tentunya ketundukan tersebut terwujud dengan seseorang menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Nah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ketakwaan. Ya. Itu adalah ketakwaan. Disebutkannya dalam hadis ini hanya 5 saja, ya, yang para ulama mereka menyebutkan, ya, dengannya sebagai rukun Islam, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Itu tidak menunjukkan bahwa Islam itu hanya terbatas pada 5 perkara ini saja, ya. Namun disebutkannya karena 5 perkara ini adalah perkara yang besar, ya. Adalah perkara-perkara yang inti, di mana amalan-amalan itu akan kembali kepada 5 perkara tersebut, ya, 5 perkara tersebut, ya. Nah, oleh karena itu mereka menyebutkan ini adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ya. Bukan berarti bahwa Islam itu terbatas hanya 5 amalan ini saja, tidak. Islam itu luas, sebagaimana kita sebutkan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Islam. Semuanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun disebutkannya 5 perkara ini dalam hadis ini menunjukkan ini amalan yang sangat besar dan itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Wajib bagi setiap muslim yang telah terkena kewajibannya. Ya. Oleh karena itu di sana sebenarnya ada perkara-perkara yang besar juga, yang termasuk pula bagian penting dalam Islam. Seperti misalkan, ya, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Islam itu akan tegak juga dengan jihad fi sabilillah. Ya, dengan jihad fi sabilillah. Nah, dan termasuk pula bagian darinya adalah ad-da'watu ilallah, ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ya, ini juga diantara, ya, bagian yang terpenting di dalam syariat Islam. Di dalam syariat Islam. Naam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bahkan sebagian ahlul ilmi mereka menyebutkan ini adalah ruknun sadis, rukun yang keenam. Ya. Naam, artinya menunjukkan pentingnya perkara ini. Islam itu akan tegak, akan tersebar dan akan tersampaikan kepada yang lainnya ketika pemilik Islam ini, ya, ketika ahlul Islam, kaum muslimin, mereka menegakkan amalan ini, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Nah, kalau ini tidak dijalankan, maka niscaya akan gugur, akan hilang Islam tersebut, ya. Akan hilang syariat Islam tersebut. Nah, ini menunjukkan pentingnya. Namun kenapa para ahli ilmu mereka menyebutkan kenapa hal-hal yang seperti ini itu tidak disebutkan di dalam hadis ini, ya, seperti jihad fi sabilillah, ya, demikian pula yang semisalnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, disebabkan 2 perkara, ya, disebabkan 2 perkara. Ya, para ulama mereka menyebutkan yang pertama, karena jihad tersebut asal hukumnya adalah fardu kifayah. Karena jihad tersebut asal hukumnya fardu kifayah, ya. Nah, akan menjadi fardu ain dengan beberapa ketentuan, beberapa syarat, namun asal hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Demikian pula al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya. Asal hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, ketika ada sebagian yang telah menegakkannya, maka telah cukup bagi yang lainnya, telah gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya, ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, faltakum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya. Nah, hendaknya ada di antara kalian satu kelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan larang dari yang mungkar. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, dzalika adhaful iman. Yang menunjukkan kewajiban al-inkar anil munkar, mengingkari kemungkaran. Namun ketika ada pihak, ada sebagian kaum muslimin yang telah menegakkannya dan itu mencukupi, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lainnya. Ini sebab yang pertama. Ya. Adapun lima perkara tersebut, maka itu wajib. Ya. Nanti insyaallah akan disebutkan syahadah wajib bagi seorang untuk mengucapkannya, ya, dan meyakininya. Demikian pula salat, ya. Demikian pula zakat, puasa di bulan Ramadan, demikian pula haji. Wajib. Nah, wajib ain bagi yang telah terarahkan kewajiban tersebut kepada mereka. Ini sebab yang pertama. Ya, sebab yang kedua, bahwa lima perkara atau lima rukun dalam hadis ini itu selamanya akan diwajibkan, ya, selamanya akan diwajibkan selama terpenuhi sebabnya, selama terpenuhi sebabnya, ya, naam, selama terpenuhi sebab-sebabnya, ya, dan tidak ada yang menggugurkannya, maka wajib. Berbeda dengan jihad fi sabilillah. Adapun jihad fi sabilillah, maka akan ada satu masa di mana jihad tersebut, ya, menjadi gugur, menjadi tidak lagi diwujudkan, ya. Para ahli ilmi mereka menyebutkan yaitu ketika turunnya Al-Masih Ibnu Maryam, ya, Al-Masih Ibnu Maryam alaihi assalatu wassalam, ya, di mana akan tegak keadilan, ya, sehingga akan penuh bumi ini dengan hikmah, ya, dengan adil, ya, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi seorang yang kafir pun, ya, tidak menerima jizyah, ya. Beliau tidak menerima jizyah, nanti akan di antara keimanan ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin, ya, bahwa akan datang satu masa atau akan turun nanti di akhir zaman Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam, ya. Akan turun di akhir zaman Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Naam. Hakaman muqsita, di mana beliau turun sebagai seorang yang hakim, yang adil, yang jujur. Fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzira, di mana beliau akan menghancurkan, mematahkan salib-salib dan akan membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah. Nah, ini. Dan beliau akan menolak jizyah, ya, upeti, yakni tidak diperbolehkan bagi seseorang kecuali dia harus masuk ke dalam Islam. Wa illa, ya, fadarbul unuq. Naam. Ya, kalau tidak maka akan diperangi, ya, akan diperangi oleh Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, ya, dan beliau membawa syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi yang baru, ya, bukan sebagai nabi atau rasul yang baru, namun beliau berhukum dengan hukum syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebukan hal ini disebutkan dalam permasalahan kitab-kitab akidah. Baik, ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, sedikit tentang makna Islam, ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan seorang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Baik, kita masuk kepada rukun-rukun Islam yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, pada hakikatnya ini semua merupakan pelajaran-pelajaran yang sering kali kita lewati. Oleh karena itu dalam pelajaran ini insyaallah akan kita sebutkan secara ringkas, mudah-mudahan insyaallahu taala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadah an la ilaha illallah. Ya. Syahadah an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan persaksian bahwa Muhammad, yakni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang dimaksud dengan syahada adalah al-ikhbaru bi syai'an ilmin wa i'tiqadi sihhatihi. Yang dimaksud dengan syahada adalah memberitakan tentang sesuatu. Ya, mengumumkan tentang sebuah perkara yang disebabkan atau berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu dan keyakinan tentang kebenarannya. Ya, dan keyakinan tentang kebenarannya. Nah, memberitakan tentang sebuah perkara, ya, berdasarkan ilmu dan keyakinan tentang benarnya hal tersebut. Ya, keyakinan tentang benarnya hal tersebut. Ini bermanfaat agar kemudian kita mengetahui bahwa yang diperintah oleh seseorang untuk, ya, terkait dengan lafaz la ilaha illallah itu adalah syahadah, bukan sekedar mengucapkan. Bukan sekedar mengucapkan. Baik, kita kembali. Bahwa yang dimaksud dengan makna syahadah secara umum atau secara ringkas, bahwa syahadah itu terkumpul padanya beberapa hal. Terkumpul padanya beberapa hal. Yang pertama, al-ikhbar, memberitakan. Ya, memberitakan tentang apa yang dia yakini. Ya, oleh karena itu ada diucapkan. Ya, diucapkan. Nah, apabila tidak diucapkan maka tidak teranggap dia sebagai seorang muslim. Ya. Tidak teranggap dia sebagai seorang muslim walaupun dia tahu, walaupun dia meyakini. Ya. Nah. Hal ini sebagaimana keadaan Abu Thalib. Ya. Keadaan Abu Thalib di mana di akhir hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menawarkannya kepada terhadap Islam. Menawarkannya untuk masuk ke dalam Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Satu kalimat yang nanti saya akan berhujah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bela. Ya. Nah. Namun Abu Thalib enggan untuk mengucapkannya. Ya. Nah, di akhir hidupnya fahuwa ala millati Abdul Muthalib, di akhir hidupnya dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib, penyembah berhala. Ya, berarti dia tidak mengucapkan padahal Abu Thalib meyakini tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak mengucapkannya maka menjadikannya sebagai seorang yang kafir. Ya, menjadikannya sebagai seorang yang kafir. Al-Ikhbar. Kemudian yang kedua, an ilmin, berdasarkan ilmu, ya, tahu tentangnya, ya, lalu kemudian dia mengucapkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini menunjukkan bahwa diharuskan bagi seorang yang bersaksi itu memiliki ilmu. Nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Ya. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang-orang yang mempersaksikan dengan kebenaran. Wahum ya'lamun, dalam kondisi mereka mengilmuinya, dalam kondisi mereka mengetahuinya. Ya, ini menunjukkan diharuskan memiliki ilmu. Yang kedua, yakin, dia meyakini. Ya, dia meyakini apa yang dia ucapkan tersebut, bukan ragu, namun dia meyakini makna dan kandungannya lalu dia mengucapkannya. Ya, diberdasarkan keyakinan. Ya. Nah, oleh sebab itu Abu'l-Abbas Al-Qutubi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah Sahih Muslim, beliau membuat satu bab ketika beliau menyebutkan hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kabar gembira bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuh, yang yakin hatinya ketika mengucapkannya. Ya, beliau menyebutkan dalam bab, bab la yakfi mujarradut talaffuzi bisyahadatain bal la budda min istiqanil qalbi. Bab tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat saja, akan tetapi harus berdasarkan keyakinan hati. Ya, akan tetapi harus didasari dengan keyakinan hati, yakin terhadap apa yang diucapkan. Taib. Ini yang berikutnya. Kemudian yang kedua, as-sidq, jujur ketika mengucapkannya, tidak dusta. Ya. Ketika seorang berdusta dalam mengucapkannya, maka bukan dinamakan sebagai sebuah syahadah yang benar. Ya, oleh karena itu orang-orang munafik ketika mereka mengucapkan syahadah, mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim karena mereka tidak yakin. Yang pertama, mereka mengingkari makna tersebut. Yang kedua, bahwa mereka mengucapkannya itu dengan dusta. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka yashhadu annaka innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun." Nah, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala bantah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu mereka dusta. Ya, mereka dusta. Ini masyarul ikhwan wa jazakumullah, beberapa ketentuan yang harus ada pada syahadat. Ya. Terakhir, ikhlas. Ketika mengucapkannya ikhlas, ya, bukan karena yang lainnya. Taib. Syahadati alla ilaha illallah. Yang kedua adalah makna la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna yang harus kita ketahui dan yang harus kita yakini. Ya. Nah, karena di antara sebab ya kesesatan sebagian ya kelompok dikarenakan mereka salah dalam memahami makna la ilaha illallah, sehingga mereka keliru dan salah, menyimpang ya dari jalan yang benar. Ketika keliru dan salah dalam memahami makna la ilaha illallah, makanya tersesat. Makna yang benar dengan kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Perhatikan makna la ilaha. La di situ nafiyatun lil jinsi, la yang menunjukkan penafian. Ilaha adalah maknanya al-ma'bud. Ya. Dalam wazan alaha ya'lahu. Ya. Min bab fataha yaftahu. Ya. Naam. Alaha ya'lahu yakni ilahan. Ya, masdar bimakna maf'ul, ma'luh. Ya. Artinya ilah itu maknanya adalah ma'luh. Ma'luh adalah ma'bud yang disembah. Jadi la ilaha ay la ma'buda. La ma'buda. Ya, ini isim la. Ya, mabniun alal fathi fi mali nasbin. La ilaha. Tidak ada sembahan. Ya. Nah. Khabarnya itu mahdzuf, takdirnya haqqun atau bihaqqin. La ilaha haqqun atau la ilaha bihaqqin. Ya, la ma'buda haqqun atau la ma'buda bihaqqin. Itu adalah ijma' al-sunnati wal jama'ah. Sebagaimana ilah bimakna ma'bud itu adalah ijma' dari ahli bahasa. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Faris rahimahullahu taala tentang makna ilah tersebut. Baik, kita ringkas karena ini permasalahan bahasa namun cukup penting. Saya ulangi, ini permasalahan bahasa namun cukup penting dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Salah dalam memahami ini terjatuh dalam sekian kesalahan. Ya. Bahwa kita ringkas bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah atau la ma'budah haqqun illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya kalau ada yang lainnya yang disembah dari selain Allah, ya, fabi batilin, maka itu sesembahan yang tidak sah, sesembahan yang batil, ya, sesembahan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa huwal aliyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah adalah yang hak, dan bahwa apa yang mereka doai, apa yang mereka ibadahi dari selain Allah, fa huwal batil, huwal batil, maka dia adalah yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Dari sini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sembahan yang batil. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa penafsiran yang salah tentang makna la ilaha illallah. Dan ini saya kira sudah banyak kita lewati, ya. Di antara mereka yang salah dalam memahami makna la ilaha illallah, mereka menterjemahkan makna la ilaha illallah la ma'buda illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maksudnya tidak ada sesembahan selain Allah. Ini makna yang salah, ya. Tidak ada sesembahan selain Allah. Dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau dimaknakan tidak ada sesembahan selain Allah dalam artian semua manusia ini menyembah hanya kepada Allah, maka tentunya ini menyelisihi waqi', menyelisihi kenyataan, di mana sebagian manusia ada yang menyembah kepada berhala, ada yang menyembah kepada Nabi Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah bebatuan, bintang, matahari, dan yang lainnya. Artinya menyelisihi kebenaran, menyelisihi yang waqi', kenyataan, bahwa di sana ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila dimaknakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang pertama. Atau sisi yang kedua, la ma'buda illallah maksudnya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada segala sesuatu yang disembah kecuali yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah pemahaman ululiyah ittihadiyah, ya, ahli wahdatil wujud, ya. Menyangka bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya batil, ya, tentunya batil. Naam. Ya, makhluk, ya, Allah Subhanahu wa taala bersunnah, Allah Subhanahu wa taala huwa ahad, kul huwallahu ahad, ya, dan apa yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, tentunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari makhluknya, ya, Allah Subhanahu wa taala jauh dari makhluknya. Huwa 'alal 'arsyi istawa, Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy-Nya, ya, jauh dari makhluknya. Naam. Baik. Ini makna yang pertama, makna batil yang pertama, bahwa mereka memaknakan la ilaha illallah yakni la ma'budah illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan ini batil. Ada sebagian yang lain yang memaknakan la ilaha illallah yakni la khaliqa illallah, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalimat ini benar, namun menjadikannya sebagai makna la ilaha illallah maka ini batil. Ini kesalahan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dialah al-khaliq ar-razik al-mudabbir, ya, yang menciptakan, memberi rezeki, dan yang mengatur, ya. Nah, namun menjadikannya sebagai makna ilah itu salah, itu salah besar, ya, kekeliruan yang sangat besar, salah. Nah, sebab ini menyelisihi ahli bahasa yang ijma' bahwa ilah adalah maknanya ma'bud, bukan khaliq, bukan pencipta, ya. Yang pertama, yang kedua menyelisihi syariat, ya, menyelisihi syariat, ya. Dengan pemahaman seperti ini berarti orang-orang, ya, Quraisy, orang-orang kafir Quraisy dahulu, ya, yang mana mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, ya, melazimkan bahwa mereka itu Islam sebagai seorang muslim, dan ini salah tentunya. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah." Ya, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, saya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka meyakini bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah? Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu kalau dikatakan kepada mereka tentang la ilaha illallah yastakbirun. Ya, mereka bersikap angkuh, sombong. Dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan yang banyak ini? Meninggalkan sesembahan-sembahan kita yang banyak ini disebabkan seorang yang gila itu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukang si penyair dan seorang yang gila, tuduhan mereka. Nah, artinya mereka mengetahui bahwa makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, namun maknanya la ma'bud bihaqqin illallah. Ya, makanya mereka ingkar, mereka mengingkarinya, dan mereka istikbar, sombong dari mengucapkannya. Taib, ini makna yang batil. Makna yang ketiga yang batil disebutkan oleh ahlul ilmi, mereka memaknakan la ilallah dengan la hakimiyah illallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. La hakimiyah illallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penafsiran yang batil seperti yang dipegang oleh Sayyid Qutb. Ya, demikian pula salafnya dari kalangan Al-Khawarij. Mereka memaknakan la ilaha illallah yakni la hakimiyah illallah, dan ini penafsiran yang batil. Ya, penafsiran yang batil. Nah, makna tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala itu memang bagian dari kandungan ya ilah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, ya. Nam sehingga mengharuskan ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun menjadikannya sebagai tafsir dari makna la ilaha illallah itu sesuatu yang batil, ya, sesuatu yang batil yang menyelisihi syariat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ini ringkasan pada hakikatnya telah kita lewati dalam beberapa pelajaran-pelajaran. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah beberapa tentang makna atau tafsiran-tafsiran yang batil terhadap makna la ilaha illallah yang mungkin insyaallah apabila ada tempatnya insyaallah akan kita sebutkan penjelasan ahlul ilmi secara lebih panjang tentang permasalahan ini insyaallah taala. Baik, kemudian kita juga telah mengenal tentang syurut la ilaha illallah dengan arkan la ilaha illallah. Ya. Nah, kita sebutkan secara ringkas bahwa di antara arkan la ilaha illallah ada dua, rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu an-nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. La ilaha adalah penafian, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-itsbat, penetapan, yaitu illallah, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, ini arkan syahadatu alla ilaha illallah. Rukun-rukun syahadatu alla ilallah wa huwa ruknan, dan itu ada dua rukun sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian syurut la ilaha illallah telah dipelajari bersama bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ya, ada yang menyebutkan 8. Ya, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 8. Ya, pada hakikatnya syarat yang ke-8 ini masuk kepada salah satu dari 7 syarat tersebut. Namun kalau seorang ingin merinci maka silahkan dia menyebutkan 8. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu, dan telah disebutkan, telah kita pelajari bersama tentang dalil-dalilnya, fa'lam annahu la ilaha illallah dan seterusnya. Yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, sidqan min qalbi, al-ikhlas yakni khalisan min qalbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Ini syarat yang kedua, ikhlas. Syarat yang ketiga as-sidqu, jujur, ya, jujur dalam mengucapkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ahadin syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang mempersaksikan tentang la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah jujur dari hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Ini syahidnya, ya. Sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Berarti syarat yang ketiga adalah jujur, sidq. Yang ketiga adalah al-mahabbah. Ya, mencintai kalimat tersebut dan mencintai kandungannya. Mencintai kalimat tersebut dan mencintai kandungannya. Ya. Juga kelazimannya membenci lawan dari kalimat tersebut dan membenci lawan dari kandungan makna la ilaha illallah tersebut. Ya, ini dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, membenci. Seorang muslim wajib untuk membenci kekufuran dan ahlu syirik. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, tunduk, ya, tunduk dan pasrah terhadap ketentuan kalimat tersebut, ya. Yang ketujuh adalah al-qabul, menerima terhadap kandungan makna tersebut. Dan yang kedelapan, ya, kalau ingin menambah yang kedelapan, al-kufru bitawagid, mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, ini 8 syarat la ilaha illallah. Kita sebutkan secara ringkas sehingga kita bisa menyelesaikan hadis ini. Ya, kelengkapannya insyaallah akan disebutkan di pertemuan-pertemuan yang lain, ya. Kalau ingin merujuk silakan melihat pembahasan Al-Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah dalam permasalahan ini, saya kira beliau telah menyebutkan tentangnya. Kemudian yang kedua, syahadati alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan persaksian anna Muhammad Rasulullah. Ya, syahada anna Muhammad Rasulullah. Apa makna syahada anna Muhammad Rasulullah? Maknanya adalah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar wa la yu'badullahu illa bima syara'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebutkan makna tentang syahada anna Muhammad Rasulullah, beliau menyebutkan makna ini. Bahwa yang dimaksud dengan persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah mentaatinya terhadap apa yang beliau perintahkan. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan, ya. Naam. Wa tasdiqu fi ma akhbara, dan membenarkan apa yang beliau beritakan. Membenarkan apa yang beliau beritakan. Wa jtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang, ya. Meninggalkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Wa alla yu'badullah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Dengan apa yang beliau syariatkan. Kita ulangi, makna syahadatu alla ilaha syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ya. Kemudian membenarkan apa yang beliau beritakan, ya, meninggalkan apa yang beliau larang, dan seorang tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Beribadah hanya dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Insyaallah pembahasan secara lengkap terkait permasalahan ini insyaallah lebih dalam maksudnya, insyaallah akan disebutkan di hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, ya, menegakkan salat, ya. Salat masyhur di kalangan kita, masyhur, telah ma'ruf, ya, adalah amalan-amalan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan ataukah perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan salat yang wajib dalam sehari semalam sebagaimana yang telah kita ketahui adalah 5 waktu. ya, 5 waktu sehari semalam. Khani bidin azani wa zakumullah, 5 rukun ini para ulama mereka sepakat. Barang siapa yang mengingkari 5 rukun tersebut maka dia kafir keluar dari Islam. Ya. Demikian pula ya, barang siapa yang hilang darinya rukun yang pertama. Rukun yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nah, hilang darinya maka dia terlepas dari Islam. Dia bukan sebagai seorang muslim. Ya. Adapun rukun yang kedua iqamatus shalah, ya, meninggalkan salat, ya. Nah, kalau dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka ini juga sepakat para ulama dia kafir keluar dari Islam. Ataukah dia sama sekali tidak pernah salat seumur hidupnya. Ya, tidak pernah sujud walaupun sekali. Sebagian ahli ilmi mereka menyebutkan pula ini bukan sebagai seorang muslim. Ya. Namun permasalahan yang diperselisihkan ketika seorang meninggalkan salat takasulan karena malas. Maksudnya sesekali dia sholat, sesekali tidak, dalam kondisi dia meyakini tentang wajibnya. Ya, sholat 5 waktu tersebut, maka para ulama mereka berselisih tentang apakah dia keluar dari Islam ataukah tidak. Dan ini dibahas di tempat yang lainnya insyaallah ta'ala. Ya, para ulama mereka berselisih. Ada sebagian yang mengatakan bahwa dia keluar dari Islam. Ada sebagian juga menyebutkan bahwa dia masih sebagai seorang muslim ketika dia meyakini tentang wajibnya. Baik, yang berikutnya ya, bahwa salat yang diwajibkan dalam sehari semalam adalah salat 5 waktu, ya. Ini berdasarkan hadis Talha radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam, beliau mengatakan khamsu salawat fi kulli yaumin wa laila. Ya, 5 kali salat dalam sehari semalam. Ya, maksudnya 5 kali salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim, ya, 5 kali salat dalam sehari semalam. Ketika ditanya hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban untukku selainnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa, tidak kecuali engkau mau melakukan tatawwa. Ya, yang dimaksud dengan tatawwa di sini adalah ya yang sifatnya mustahab, ya, yang sifatnya mustahab dalam rutinitas kewajiban sehari semalam, ya, ya, dalam rutinitas sehari semalam. Yakni ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, 5 kali salat tersebut itu diwajibkan dalam sehari semalam, kewajiban yang rutin. Itu bukan menunjukkan bahwa yang wajib dari salat itu cuma 5 waktu saja. Namun kata para ulama, di sana ada beberapa salat-salat yang lainnya yang juga wajib, yang juga wajib, namun kewajibannya itu tidak seperti kewajiban 5 kali salat dalam sehari semalam dalam hadis ini, ya. Seperti misalnya salatul Jumat, ya, salat Jumat adalah salat yang diwajibkan, dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Naam, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Demikian pula di sana ada salatul kusuf, salat gerhana. Juga para ulama mereka menyebutkan bahwa ini hukumnya wajib, ya. Naam. Huma ayatan min ayatillah, ketika beliau menyebutkan tentang gerhana matahari dan bulan, bahwa keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melihat sesuatu darinya, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah kalian untuk salat. Beliau perintahkan. Dari sini para ulama mereka menyebutkan bahwa salat gerhana hukumnya wajib. Ya, salat gerhana hukumnya wajib. Nah, demikian pula salat-salat yang lainnya, ya, seperti misalkan salat Idain, salat dua hari raya, ya, ataukah misalnya salat tahiyatul masjid, salat ketika seorang baru masuk ke dalam masjid, ya. Naam, idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain. Apabila salah seorang masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Al-muhim, ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, bahwa salat 5 waktu yang dimaksud di sini adalah keseharian rutinitas dalam sehari semalam. Maka yang dia wajib untuk dia kerjakan adalah salat 5 waktu tersebut. Baik. Kemudian kita sebutkan secara ringkas pembahasan ini, kemudian untuk kita bisa masuk kepada hadis berikutnya, ya, insyaallah taala. Kemudian tentang az-zakah wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, zakat juga termasuk perkara yang diwajibkan, ya. Diwajibkan, ya. Naam, sebagaimana hadis Talha radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketika mengutus Mu'ad, ya, فإن أطاعوهم لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Kalau mereka mentaatimu wahai Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, maka beritakan kepada mereka, ajarkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mereka zakat, sedekah yang diambil dari orang-orang kayanya mereka dan diberikan, diperuntukkan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka, sehingga menunjukkan bahwa zakat adalah perkara yang diwajibkan. Ya, perlu ada catatan di sini yang disebutkan oleh para ulama bahwa zakat yang dimaksud di sini adalah zakat yang terkait dengan harta yang dimiliki seseorang, ya, yang itu merupakan rutinitas, ya, apabila sempurna sebab-sebabnya, ya, apabila mencukupi nisabnya, kalau itu harta, ya, emas atau perak atau yang semakna dengannya, dan telah haul, telah bertahan selama setahun. Nah, dan juga yang lainnya dari syarat-syarat yang disebutkan oleh ahlu fikih, fuqaha, ya. Namun di sana juga perlu untuk kita ketahui bahwa ada zakat, ya, yang terlepas dari zakat tersebut, ya, dari permasalahan zakat tersebut, namun juga perkara yang kata ahlul ilmi termasuk yang diwajibkan, yaitu zakat al-mutar, zakat seorang yang terpaksa, yang butuh, yang sangat membutuhkan, dalam kondisi orang yang memiliki harta tersebut, seorang yang memiliki kelebihan dari apa yang dia butuhkan, ya, dari apa yang dia butuhkan. Ini juga para ahlul ilmi mereka menyebutkan bahwa hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib bagi ketika seorang ada seorang yang meminta dan dia memiliki kelebihan, dalam kondisi seorang yang meminta tersebut memiliki kelebihan dari apa yang dia butuhkan, yang dia melihat bahwa memang yang meminta itu dia memiliki kebutuhan yang sangat, maka dia dianjurkan atau diperintahkan untuk memberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta, ya. Demikian pula kisah tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel, ya, seorang yang botak, seorang yang belang, dan seorang yang buta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, dengan diberikan harta kepada mereka, lalu kemudian datang seorang yang membutuhkan, meminta sebagian apa yang mereka miliki, ya, ketika dua orang menghalangi dari memberikan padahal mereka memiliki kemampuan, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Dan orang yang ketiga memberikan apa yang dia diminta, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, ya. Kata orang tersebut, dan hal itu, dan dia adalah malaikat yang berwujud sebagai seorang manusia, ketika dia meminta kepada orang yang ketiga lalu diberikan, maka dia mengatakan, amsik malak fa inna mabtulitum, ya, tahan hartamu, ya, tahan hartamu, yakni pegang saja hartamu, hanya saja kalian ini sedang diuji, Allah Subhanahu wa taala telah meridhoimu dan Allah murka terhadap dua temanmu, yakni yang mereka tidak memberikannya. Dari sini para ahli ilmi mereka mengatakan bahwa, ya, ketika seorang itu memiliki kesanggupan, kecukupan, lalu kemudian dia dimintai, dan orang yang meminta itu dalam kebutuhan yang sangat, ya, dalam kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, ya, nah, maka dia diharuskan untuk memberikan apa yang dia mampu apabila dia memiliki kelebihan tersebut. Taib, ini mudah-mudahan yang bisa kita sebutkan, tertinggal masalah siam, dengan demikian pula al-hajj, mudah-mudahan bisa disebutkan di kesempatan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahu wihamdik, asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu fikum.